insan tak berwajah, merontakku di dalam kesunyian. Tak rela ku mengejar cinta yang hampir kelam, sendiriku di sini pilu. Kesakitan ini tak mampu ku menahan peritnya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Tuhan hapuskan semua kenangan.